Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman tasliman mazida. Amma ba'du, ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita pertama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini terus memberikan limpah nikmat dan karunia kepada kita, sehingga kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas ibadah, melakukan amal soleh, terkhusus di bulan Ramadan ini, maka kita bisa melakukan itu semua tidak lain karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mari kita syukuri, sehingga Allah akan terus memberikan kemudahan kepada kita dan taufik kepada kita, yang dengan itu kita bisa istiqamah dan bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah sholat maghrib nanti insyaallah ya. Sekarang belum sholat maghrib. Rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan pembicaraan kita, bahwasanya puasa itu merupakan media, momen untuk melatih kepemimpinan. Yang kita maksudkan di sini bukan kemudian nanti menjadi pemimpin negara atau pemimpin lembaga atau menjadi pemimpin partai, bukan menjadi pemimpin organisasi, bukan menjadi pemimpin sebuah kampung atau desa, bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi yang dimaksudkan adalah menjadi pemimpin di sini adalah panutan. Jadi istilah imam di dalam agama kita yang kemudian diistilahkan juga dalam bahasa kita dengan kepemimpinan. Maksudnya adalah yang diikuti, yang dicontoh, yang diteladani. Jadi maksudnya puasa itu menjadi media atau sarana untuk melatih kepemimpinan. Bagaimana puasa ini memunculkan sifat dan karakter, yang dengan sifat dan karakter itu seseorang menjadi pemimpin. Maksudnya adalah menjadi orang yang diteladani, orang yang dicontoh, orang yang diikuti. Jadi sebenarnya puasa Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi memiliki sifat-sifat yang baik. Yang sifat-sifat baik itu tentu akan menjadi apa? Menjadi teladan. Menjadi contoh. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Menjadi pemimpin, menjadi panutan orang-orang yang bertakwa. Panutan orang-orang yang beriman. Ini merupakan dambaan, merupakan keinginan dan cita-cita yang sangat mulia. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Al-Furqan ya, di akhir-akhir surat Al-Furqan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman, menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman yaitu hamba-hamba kekasih Allah yang Maha Penyayang. Jadi di akhir-akhir surat Al-Furqan, dalam beberapa ayat terakhir, Allah menyebutkan apa? Sifat-sifat karakter hamba-hamba Allah yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifat mereka? Disebutkan dalam beberapa ayat, yang kita bahas adalah salah satunya, yaitu pada ayat yang ke-74. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat mereka, hamba kekasih Allah ini, mereka itu senantiasa berdoa, walladzina yaqulun, dan mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mengatakan, Rabbana hab lana, ya Allah Tuhan kami, anugerahkan kepada kami, min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, anugerahkan kepada kami ya, dari pasangan-pasangan hidup, suami atau istri, wa zurriyatina, dan juga keturunan-keturunan kami, sebagai apa? Qurrata a'yun, sebagai pelipur lara, sebagai penyejuk hati dan membuat sejuk mata. Jadikan pasangan hidup kami dan keturunan kami adalah orang-orang yang membuat kami itu senantiasa bahagia. Waja'alna lil muttaqina imaman. Dan mereka ini juga senantiasa memohon kepada Allah. Ya. Jadikanlah kami pemimpin, maksudnya adalah tadi, suri tauladan, panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Waja'alna lil muttaqina imaman. Dan jadikanlah kami sebagai imam, sebagai panutan, sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini diantara sifat ibadur rahman, hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Diantara sifatnya dia mendambakan seperti ini, menginginkan pasangan hidupnya, keluarganya itu adalah orang-orang yang senantiasa mendatangkan kebahagiaan. Dijelaskan oleh para ulama kita, yaitu tatkala mereka-mereka ini, anggota keluarga ini apa? Muti'ina lillah. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalau kita melihat suami kita atau istri kita, ya, anak-anak kita itu melaksanakan amalan-amalan soleh, kita melihat mereka melakukan ketaatan kepada Allah, itu sangat membuat bahagia, sangat menyenangkan. Sebaliknya, kalau melihat salah satu dari keluarganya itu melakukan berbagai macam kemaksiatan, melakukan dosa, pelanggaran-pelanggaran syariat, tidak akan membuat bahagia. Akan membuat sengsara. Yang pertama. Yang kedua, dambaan hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, mereka mendambakan menjadi panutan bagi orang yang bertakwa. Jadi seharusnya kita itu menginginkan ini. Menjadi panutan, menjadi contoh. Orang yang dicontoh, yang diteladani oleh orang-orang di sekitar kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kalau ini yaitu menjadi panutan, menjadi contoh dan teladan, itu merupakan dambaan hamba Allah yang dikasihi oleh Allah yang Maha Penyayang. Lalu bagaimana kita bisa menjadi panutan? Satu. Kemudian apa kaitannya dengan puasa? Ya. Pertama, bagaimana seseorang itu menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang bertakwa? Yang kedua, apa kaitannya dengan puasa? Bagaimana puasa ini menjadi ajang latihan untuk menjadi panutan? Apa kaitannya? Nah, inilah yang insya Allah akan kita bicarakan dalam kesempatan sore hari ini sambil kita menunggu berbuka puasa. Tayyib. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, agar menjadi panutan dan suri tauladan orang-orang yang bertakwa, ada dua karakter dasar. Ya. Ada dua sifat dasar yang harus dimiliki. Apa itu? Yakin dan sabar. Yakin, yang kedua sabar. Dari mana kita bisa mengatakan bahwasanya dua karakter ini, yakin dan sabar itu, bisa menjadikan seseorang memiliki sifat kepemimpinan. Menjadikan seseorang itu bisa diteladani dan dicontoh. Ya, karena kita adalah seorang mukmin, seorang muslim, dalam hal ini senantiasa meminta bimbingan Allah dan Rasulnya. Yang menunjukkan bahwasanya dua karakter ini adalah karakter dasar untuk menjadi panutan dan teladan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-24 mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka, di antara orang-orang mukmin ini, a'immah, para pemimpin. Ada di antara kaum muslimin ini yang kami jadikan pemimpin-pemimpin, panutan-panutan, suri tauladan, contoh-contoh. Ini kata Allah. Yahduna bi amrina, yang mereka ini, para pemimpin, suri tauladan dan contoh ini, itu yahdu nabi amrina. Mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami, dengan aturan kami. Maksudnya mereka itu membimbing orang-orang di sekitarnya dengan aturan-aturan Allah, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kapan mereka itu bisa menjadi panutan, bisa mengarahkan orang di sekitarnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, lamma sabaru, tatkala mereka itu bersabar. Nah, tatkala mereka itu bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, ya, wa kanu bi ayatina yuqinun, tatkala mereka itu bersabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Ya. Jadi, di dalam ayat ini, ayat 24 dari surat As-Sajdah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya ada di antara kaum muslimin yang dijadikan sebagai contoh-contoh, jadikan sebagai suri tauladan. Ya. Kapan mereka itu menjadi contoh dan suri teladan? Tatkala mereka memiliki kesabaran dan tatkala mereka itu memiliki keyakinan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana bisa dua sifat ini menjadikan orang itu menjadi panutan? Orang itu akan menjadi panutan tatkala dia itu istiqamah. Ya. Dia melakukan kebaikan, melakukan amal saleh dan istiqamah. Terus menerus, continue. Ya. Tatkala dia bisa istiqamah di atas kebaikan, maka dia akan menjadi apa? Menjadi suri tauladan, menjadi contoh, menjadi pemimpin. Nah, untuk bisa istiqamah di atas amal soleh harus memiliki dua sifat ini. Harus memiliki sifat yakin dan harus memiliki sifat sabar. Jadi, saya ulangi ya. Kepemimpinan yang kita maksudkan adalah kepemimpinan di depan atau di hadapan kaum mukminin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Yaitu maksudnya adalah menjadi contoh dan suri tauladan. Dan untuk bisa menjadi contoh dan suri tauladan, harus bisa apa? Istiqamah di atas amal soleh dan amal ketaatan. Ya, supaya jadi contoh. Orang yang enggak bisa istiqamah bagaimana akan jadi contoh? Akan menjadi panutan. Nah, untuk bisa istiqamah, dia harus memiliki yakin dan sabar. Oleh karena itu, dua poin ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 24 dari surat As-Sajdah tadi. Tatkala dia bersabar, dan tatkala dia yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dia itu yang pertama barangkali yakin dulu. Atau sebelum itu ya. Nah, yakin dan sabar inilah. Itu dilatih selama kita itu berpuasa di bulan Ramadan. Selama kita puasa di bulan Ramadan ini, dilatih untuk memiliki dua karakter ini. Karakter apa? Yakin dan sabar. Sebelum kita menunjukkan bahwasanya puasa itu melatih kita untuk bisa memiliki sifat yakin dan sabar, perlu kita sebutkan terlebih dahulu bahwasanya apa? Yakin dan sabar ini menjadikan seseorang itu bisa istiqomah. Tanpa yakin dan sabar, mustahil orang itu bisa istiqomah. Pertama, yakin. Yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah dan beriman terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Allah kan menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yakin terhadap apa? Balasan-balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman. Dalam ayat-ayat Allah menyebutkan orang yang berbuat baik, balasannya surga. Orang yang berbuat kejahatan, kemaksiatan, balasannya neraka. Harus punya yakin ini. Kalau tidak punya yakin, seorang tidak mungkin apa? Menjalankan perintah-perintah Allah, ya kan? Orang yang tidak yakin, tidak mungkin dia akan melakukan sholat. Ya. Tidak akan dia capek-capek pagi-pagi, misalkan ya, dingin-dingin, wudu. Ya. Bangun, kemudian wudu. Berangkat ke masjid, sholat berjamaah, sholat subuh. Kalau tidak punya yakin, tidak akan melakukan kayak gini. Kalau tidak yakin terhadap Allah, tidak beriman kepada Allah. Tidak yakin terkait dengan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat, tidak akan melakukan seperti ini. Capek-capek pulang kerja, tidak mungkin dia kemudian berangkat ke masjid, sholat maghrib berjamaah, kemudian nanti isya pun demikian, sudah capek, sudah ngantuk. Ya. Tapi karena yakin iman kepada Allah, yakin terhadap pahala yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasa berat itu bukan merupakan halangan. Capek pulang kerja bukanlah halangan untuk datang ke masjid. Ya, capek sehingga sudah ngantuk bukan halangan untuk melakukan sholat isya berjamaah di masjid, bukan. dinginnya di pagi hari, rasa kantuknya tidak menjadi penghalang bagi dia untuk datang sholat berjamaah di masjid, melakukan sholat subuh. Kenapa? Karena iman kepada Allah dan yakin terhadap balasan-balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak punya yakin, tidak mungkin dia akan puasa. Ngapain dia nahan lapar, nahan haus? Yang tidak yakin. Orang yang dia yakin, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yakin janji Allah subhanahu wa ta'ala yang akan diberikan oleh orang yang beriman, maka dia semangat melakukan puasa. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman terkait dengan puasa ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman terhadap balasan bagi orang yang berpuasa. Wahtisaban. Kemudian dia ihtisab. Hanya mengharapkan balasan dari Allah. Bukan karena mengharapkan pujian dan sanjungan orang-orang di sekitarnya. Bukan karena menghindari celaan dan cemoohan tetangganya. Bukan. Karena mengharapkan pahala dari Allah. Orang yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, maka dijanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita semua, ya, ada enggak yang merasa enggak punya dosa? Saya yakin kita semua sadar, ya, mengakui bahwasanya masing-masing kita itu punya dosa yang banyak. Dosa kita itu banyak. Nah, kalau dosa kita banyak, sementara kita pengen masuk surga, ya, ada yang pengen masuk neraka? Enggak ada. Kita sadar dosa kita banyak, sementara kita ingin masuk surga. Lah terus gimana? Wong dosanya banyak pengen masuk surga. Nah, supaya kita masuk surga padahal dosa kita banyak, maka dosa itu harus dihapus. Harus dilebur. Harus diampuni. Bagaimana supaya dosa itu diampuni? Di antaranya adalah dengan melakukan ibadah puasa Ramadan ini. Dengan iman dan mengharapkan balasan dari Allah. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka kembali kepada permasalahan. Orang yang dia tidak beriman kepada Allah, tidak mungkin dia mau melakukan ibadah puasa. Tidak yakin balasan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan melakukan ibadah puasa. Dia barangkali ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu minan nar 70 kharifan." Dalam riwayat Bukhari Muslim. Nabi kita mengatakan, tidaklah ada seorang hamba yang dia berpuasa satu hari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa satu hari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Niatnya ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah. Orang, tidaklah seorang hamba melakukan puasa satu hari saja karena Allah. Ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu minan nar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dia dari neraka dengan puasa satu hari itu 70 kharifan, jauh dijauhkan dari neraka dengan jauh perjalanan 70 tahun. Pernah melakukan perjalanan 70 tahun, Pak? Enggak ada usia kita 70 tahun bembu, ya, sampai apa enggak. Orang yang keliling dunia, katanya keliling bumi ini, paling cuman berapa lama? Ya, berapa bulan paling? Ya. Itu, apa namanya? Ini selama 70 tahun, jauhnya seberapa itu kira-kira? Melakukan perjalanan selama 70 tahun. Nah, orang yang berpuasa satu hari karena Allah subhanahu wa ta'ala akan jauh dari neraka, jauhnya itu seperjalanan 70 tahun. Sangat jauh dari neraka. Hanya karena puasa satu hari. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau orangnya puasa 30 hari, ya, jauhnya dari neraka itu seberapa jauh? Berarti perjalanan kalau puasanya 30 hari, berarti berapa? 2100. Ya, 2100 tahun perjalanan. Jauhnya dari neraka sejauh itu. Nah, seorang mukmin dengan mendengar hadis seperti ini, bagaimana dia tidak akan tergugah semangat melakukan puasa? Karena dengan dia berpuasa akan jauh dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa, ya, dia dididik untuk memiliki sifat yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin terhadap janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ya, dengan yakin seperti ini, akan terasa ringan, ya. Dengan yakin, amalan apapun akan terasa ringan. Yakin terhadap janji-janji Allah, pahala yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan berat apapun akan terasa ringan. Kenapa? Karena dia tahu beratnya dia menanggung, ya, beratnya dia menanggung kesulitan melakukan ibadah ini tidak seberapa dibandingkan dengan kenikmatan yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Kebahagiaan yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat itu tidak ada bandingannya dibandingkan dengan kesulitan yang dihadapi oleh seseorang di dalam menjalankan amal soleh dan amal ketaatan. Maka ringan. Ya. Amalan apapun itu akan terasa ringan tatkala dia yakin terhadap janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kali ada kesempatan untuk beramal saleh, ya dia akan lakukan. Ya. Tidak ada satu kesempatan pun yang dia sia-siakan. Setiap ada kesempatan untuk beramal saleh, dia lakukan. Bagaimana tidak menjadi orang yang dicontoh orang yang seperti ini? Dia tidak akan menunda-nunda amalan. Ada kesempatan beramal soleh, misalkan sedekah, nantilah kesempatan masih banyak. Ya. Ada kesempatan menolong orang, nantilah orang yang mau ditolong juga masih banyak. Tidak. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh. Orang yang yakin terhadap janji-janji Allah, dia akan semangat melakukan amal soleh dan amal ketaatan. Orang yang semangat seperti ini, ya pantas dia menjadi panutan. Pantas menjadi contoh dan suri tauladan. Nah. Tayyib. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian untuk menjadi panutan, tadi dia harus istiqamah. Dan untuk bisa istiqamah, dia harus memiliki sifat sabar. Selain yakin, dia harus sabar. Yakin akan meringankan apa? Beban-beban yang dia dapati ketika melakukan amal soleh dan amal ketaatan. gangguan-gangguan, rintangan-rintangan selama melakukan amal soleh dan amal ketaatan itu menjadi ringan dengan yakin yang ada pada dirinya. Baik. Untuk bisa continue, untuk bisa terus-menerus, perlu yang namanya sabar. Orang yang tidak sabar, barangkali hanya sekali dua kali melakukan amal, habis itu ya sudah, gak sabar sih. Menghadapi rintangan, menghadapi kesulitan selama dia melakukan amal soleh tadi. Ketika dia barangkali awal-awal selama ini gak biasa sholat berjamaah di masjid. Mencoba untuk sholat berjamaah di masjid. Sekali dua kali. Maka dia pasti akan mendapatkan yang namanya rintangan, ujian. Akan diuji. Orang yang dia berupaya untuk menjalankan ketaatan, orang yang berupaya akan melakukan amal soleh, pasti akan menghadapi yang namanya apa? Ujian. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira, apakah manusia menduga, dia akan dibiarkan mengaku beriman, kami beriman. Kemudian dia dibiarkan begitu saja, tanpa diuji. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah manusia akan dibiarkan mengaku beriman tanpa diuji? Tidak akan. Orang yang mengaku beriman, orang yang berupaya melakukan amal saleh, pasti dia akan diuji. Untuk bisa menghadapi ujian. Sehingga tidak terputus amalan dia. Ya, dia tadi berupaya untuk ikut jamaah ke masjid, akan mendapati ujian. Apakah dengan ujian ini dia akan berhenti sholat berjamaah di masjid atau tidak? Tergantung dia memiliki sifat sabar atau tidak. Ya. Seorang yang dia berupaya latihan sholat malam, ya, dia pasti akan menghadapi rintangan, menghadapi ujian. Tergantung dia punya sabar atau tidak. Kalau dia memiliki sifat sabar, maka dia akan melalui rintangan itu, akan menghadapi ujian itu, sehingga continue terus melakukan sholat malam. Orang yang barangkali dia berlatih melakukan puasa-puasa sunnah, dia pasti akan menghadapi rintangan dan halangan. Dengan kesabaran, dia akan bisa melalui rintangan dan halangan itu. Tidak punya sabar, putus di tengah jalan. Coba sekali, dua kali puasa, sudah. Berhenti. Tadi, coba sekali, dua kali sholat malam, karena tidak sabar, putus dan berhenti. Tidak akan istiqamah. Tidak akan continue. Tanpa memiliki sifat sabar. Nah, tanpa sabar, tidak akan bisa istiqamah dan continue. Tidak mungkin seorang menjadi panutan kalau dia tidak istiqamah dalam amalannya. Nah, untuk menjadi panutan, dia harus istiqamah di dalam amal soleh dan amal ketaatannya tadi. Dan puasa di bulan Ramadan ini, kita dibimbing, dididik, dilatih untuk bisa memiliki sifat sabar ini. Baik sabar di dalam menghadapi kesulitan, maksudnya adalah di dalam menghadapi kesusahan, musibah, ya, yaitu dilatih lapar, dilatih haus. Barangkali suatu saat kita mendapatkan ujian, kesusahan untuk mendapatkan makanan dan minuman. Kita sudah terlatih dengan puasa ini. Ini sabar menghadapi musibah. Kita pun dilatih sabar untuk melakukan ketaatan. Selama bulan Ramadan ini, ya, kita di motivasi untuk melakukan ketaatan, ketaatan, dan ketaatan. Melakukan puasa ini, sabar melakukan ketaatan. sabar melakukan sholat tarawih, ya. Sabar menjalankan apa namanya membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Sabar, dilatih bersabar. Pun kita dilatih bersabar menjauhi kemaksiatan. Selama Ramadan kita dilatih untuk mengekang hawa nafsu kita. Jangankan melakukan perkara-perkara yang haram, ya. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengekang hawa nafsu kita melakukan sesuatu yang halal tetapi diharamkan oleh Allah sesaat, yaitu di siang hari bulan Ramadan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan terkait dengan orang yang berpuasa, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Allah, orang yang berpuasa ini meninggalkan, ya, makanannya, meninggalkan minumannya, meninggalkan syahwatnya yang halal kepada pasangannya. Karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kan asalnya halal. Dia rela meninggalkan ini semuanya karena Allah. Yang diharamkan sesaat. Kalau yang dilarang sesaat, yang asalnya halal itu saja ditinggalkan, apalagi yang memang diharamkan oleh Allah setiap saat. Ya. Makanan-makanan yang haram setiap saat. Apakah haram karena zatnya? Ya. Darah, daging babi, daging anjing, daging ular, dan yang lainnya. Bangkai. Ini kan haram yang sepanjang masa diharamkan oleh Allah. Tentu akan mampu dia tinggalkan. Yang diharamkan sesaat saja dia bisa tinggalkan. Apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Iya. Kalau menghindari, menyalurkan syahwatnya kepada yang halal itu dihindari sesaat, apalagi menyalurkan syahwatnya secara haram. Ya, maka tentu akan dia hindari. Zina dan yang semisalnya. Sehingga dia akan menghindari, akan menjauhkan dirinya dari mencari nafkah dari harta-harta yang haram. Ya. Dengan korupsi akan dihindari. Kenapa? Yang halal saja dia tinggalkan karena Allah. Apalagi yang jelas-jelas haram. Dia dilatih untuk sabar. Ya. Menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Ramadan ini adalah momen melatih kesabaran. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamakan bulan Ramadan ini sebagai bulan kesabaran. Ya. Nabi menamakan menjuluki bulan Ramadan sebagai bulan kesabaran. Syahrus sabr, kata Nabi, bulan kesabaran. Nabi mengatakan siyamu syahri sabr wa thalathatu ayyamin fi kulli syahrin ka siyamid dahri. Kata Nabi, puasa di bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan. Dan puasa 3 hari setiap bulan itu seperti puasa 1 tahun. Intinya di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Karena kita dilatih dengan puasa ini untuk memiliki sifat sabar, baik sabar di dalam menghadapi musibah maupun sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, yaitu melakukan ketaatan, ataupun sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selama puasa Ramadan ini dididik untuk memiliki sifat yakin. Kita dididik memiliki sifat sabar. Maka dengan sabar dan yakin ini seseorang bisa istiqamah. Ketika seseorang itu bisa istiqamah, maka pantas dia untuk menjadi panutan dan contoh serta suri tauladan. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwasanya ibadah kita selama di bulan Ramadan ini pada hakikatnya melatih dan mendidik kita untuk memiliki sifat kepemimpinan. Maknanya adalah kita dididik dan dilatih selama bulan Ramadan ini untuk bisa istiqamah. Ya. Dididik untuk bisa yakin dan sabar, dididik untuk bisa istiqamah, yang dengan istiqamah itu kita bisa menjadi suri tauladan dan menjadi panutan. Nah, ini ya barangkali yang bisa kita bicarakan dalam kesempatan sore hari ini. Sebentar lagi sudah masuk waktu berbuka, barangkali ada beberapa menit untuk persiapan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.